Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, kalla Rid'un lahum an dhalik Iza dukkatil ardu dakkan dakka Zulzilat hatta yanhadimu yanhadima kullu bina'in 'alayha wa yan'adimu wa ja'a rabbuka ay amruhu wal malaku ayil malaikatu saffan saffa halun ay mustafina aw zawi sufufin kathira waji'a yawma idzin bi jahannam tuqadu bisab'ina alfi zamamin kullu zamamin bi aidi sab'ina alfi malakin laha zafirun wa taghidhu yawma idzin badalun min idza wa jawabuha yatadhakkarul insanu ayil kuffaru ma farata fi wa anna lahu dhikra istifhamun bi ma'na nafyi ay la yanfa'uhu tadhkiratu dhalik yaqulu ma'a tadhkirihi ya litanbih laitani qaddamtu alkhayra wal imana lihayati at-taibatu fil akhirati aw waqta hayati fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, kalla rid'un lahum an dhalik. Kalla, yaitu tidak seperti yang kalian fikirkan. Rid'un, ridha itu pencegahan, maka kalla di sini kalimat pencegahan. Pencegahan terhadap apa yang mereka pikirkan, tidak seperti yang kalian pikirkan. Ya. Tidak seperti yang kalian perbuat atau yang kalian perbuat itu tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena kemudian disebutkan idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi mereka melakukan jam'ul mal, harta ditumpuk-tumpuk dan mencintai harta, tidak menunaikan zakat, tidak memberikan fakir miskin dan yatim. Perbuatan-perbuatan mereka itu kelak ya akan menjadi penyesalan, karena nanti akan terjadi dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Dukkatil ardu dakkan dakka, zulzilat. Zulzilat, yaitu akan digoncangkan bumi, hatta yanhadima kullu bina'in 'alayha, sampai yanhadim. Yanhadim, hancur setiap bina bangunan. Baik ini bina yang dibangun oleh manusia maupun yang semakna dengannya di atas muka bumi, dari gunung dan pepohonan dan hal-hal lain yang merupakan bangunan bumi yang Allah Ta'ala bangun. Semua itu akan hancur dan menjadi haba'an manthura, atau haba'an munbatha, akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Wayan adim, dan akan menjadi nihil semua itu. Kalau segunung atau gunung-gunung itu hancur lebur semua, apalagi hal-hal yang mereka tumpuk-tumpuk di bumi ini dari harta, properti dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi akan nihil semua itu. Kita lihat kalau di ayat idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ada dua lafal dakka. Ya, ada dua lafal dakka. Ini dakka memang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak menunjukkan ta'kid, penguatan lafal, penguatan perbuatan. Penguatan suatu hal. Ya, misalnya darabtu Zaidan darbatan. Ya. Atau darban bisa. Betul-betul di sini saya memukul Zaid, gitu kan? Penambahan maf'ul mutlak. Tetapi perlu diketahui, kalau suatu masdar ya, diulang tidak hanya sekali, dua kali, maka ini yang pertama untuk ta'kid, kepenguatan, yang kedua untuk takror, pengulangan, ta'bir, pengungkapan bahwasanya hal tersebut terjadi berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang, sehingga bumi ini digoncangkan bukan truk sekali hilang habis, maksudnya udah selesai urusan, enggak, tapi digoncangkan, digoncangkan, digoncangkan, digoncangkan. Kalau cuma digoncangkan sekali habis, enggak seperti itu gambarnya, tapi digoncangkan, digoncangkan lagi, terus digoncangkan lagi, yang kalau semakin digoncangkan manusia semakin sulit untuk kabur. Karena kalau sekali digoncangkan, mungkin masih ada sisa orang yang hidup kemudian berlarian atau cari perlindungan. Tapi kalau digoncangkan, orang mulai kaget. Digoncangkan lagi, tambah kaget. Digoncangkan lagi, ada yang kabur gak bisa. Digoncangkan lagi, ada yang ketimpa. Digoncangkan lagi, seperti itu. Jadi dakka yang pertama untuk ta'kid, penguatan, bahwa hal tersebut pasti terjadi. Dakka yang kedua untuk takror, pengungkapan akan terulangnya hal tersebut, terulangnya, terulangnya. Begitu. Ya, contoh misalnya kalau Anda bilang qara'tun nahwa baban baba. Saya membaca nahwu bab per bab. Berarti kan yang Anda pahami, Anda baca bab pertama, baca berikutnya bab kedua, baca berikutnya bab ketiga, itu baban baba. Ya. Kemudian lafal dakka, dukkatil ardu, dakkan dakka. Itu dekat secara lafal dan makna dengan lafal daqqa. Daqqa. Daqqa itu bisa artinya mengetuk, ya. Bisa artinya mengetuk, memukul satu hal yang membuat hal tersebut goncang. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Wa jaa'a rabbuka. Datang Rabbmu. Ai amruhu. Nah di sini mulai takwil Asy'ariyah, Asy'ari ya. Ja'a amru rabbika, gitu tafsirannya. Dan ini tafsiran mazhab Asy'ari. Bukan tafsiran Ahlus Sunnah. Sepintas kelihatan betul, yaitu yang datang bukan Rabb kamu, tapi yang datang adalah perintah Rabbmu. Ya. Paham enggak? Yang datanglah perintah Rabbmu, bukan Rabbmu. Wal malaku, dan para malaikat. Safan safa, bersaf-saf. Nanti kita bahas ja'a rabbuka ini habis ini insyaallah. Safan safa halun, safa di sini sebagai hal. Ya. Kalau dakka tadi itu sebagai maf'ul mutlak. Kalau soffa sebagai hal. Ya. Keadaan. Ay mustafina. Bukan mustafina. Mustafina. Tasdid. Kalau mustafina artinya terpilih. Tapi kalau mustafina dari kata mustafina asli gitu saya. Mustafina artinya bersaf-saf. Au dzawi shufufin katsirah atau memiliki saf-saf yang banyak, ya. Nah, wa jaa rabbuka wal malaku. Terjemahan di umumnya kita gimana? Coba kita lihat. Biasanya kalau di terjemahan Depak, ya, beberapa lafal itu ditakwil. Karena dalam mukaddimah mereka, mereka bilang kami memakai madhab jumhur yaitu madhab Asy'ari. Coba kita lihat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, ya. Kalau di Android, ya, karena enggak tahu kalau di antum gimana. Waja'a rabbuka dan datanglah Tuhanmu. Sahih. Dan datanglah Tuhanmu, ya. Kemudian titik koma dan malaikat berbaris-baris dipisah berarti. Datanglah Tuhanmu, sahih. Dan malaikat berbaris-baris. Ya. Oke, di sini faham di sini waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang, betul. Para malaikat datang tidak? Datang juga. Ya. Al malak di sini dia juga berposisi sebagai fa'il dan waw di sini waw ataf. Ja'a rabbuka dan juga ja'a al malaku saffan saffa. Ya. Tetapi bagaimana itu gambarannya, wallahu a'lam. Tapi kita imani, ahlu sunnah mengimani di antara sifat Allah sifat maji, sifat kedatangan. Nah, sementara sifat ini dinafikan secara hakikat oleh madhab Jahmiyah, ya. Baik Jahmiyah pastinya atau Jahmiyah Mu'tazilah pastinya, karena menafikan sifat Allah Ta'ala pastinya, atau Jahmiyah versi Asy'ariyah. Kata mereka, kalau Allah Ta'ala memiliki sifat datang, maka mirip dengan makhluk. Bagaimana? Yang namanya datang itu kan jalan. Nah, gitu kan. Datang itu ya jalan. Masa Rabb kita jalan? Lagi pula masa di sini disandingkan dengan malak? Berarti ada tasbih dong dengan makhluk. Jangan. Berarti di sini ja'a rabbuka maksudnya ada di sini majaz. Majaz bin apa? Majaz bin nuqsan. Kita udah belajar di syarah Waraqat, ya. Jadi usul fikih menunjang sekali untuk memahami, ya, mazhab mereka dan membantahnya. Wa ja'a rabbuka, berarti mereka mentakwil gimana? Wa ja'a amru rabbika. Yang datang bukan Rabbmu, tapi yang datang adalah perintah Rabbmu. Ini sebagaimana mereka mentakwil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Kata mereka, bukan Rabbnya yang turun, bukan Allah yang turun di sini, tetapi yanzilu amru rabbina atau yanzilu rahmatu rabbina atau yanzilu malaikatu rabbina. Begitu kata mereka. Ya. Takwilan mereka seperti itu. Begitu juga yang kita saksikan di tafsir Al-Jalalain. Ya. Ya, ini sebagai bukti juga kalau ana menjelaskan kalau ada penyimpangan di kitab ini, ya, yang semoga Allah maafkan beliau, Al-Mahalli rahimahullah, kita jelaskan, bukan kita diamkan. Dan menjelaskannya sampai antum paham. Ya. Wa ja'a rabbuka, kata Al-Mahalli, apa artinya? Ja'a amru rabbika. Dan ini takwilan khas Asy'ariyah. Ya. Dalam Al-Baydawi atau kitab tafsir Al-Baydawi Anwar Tanzil, perlu antum ketahui, ikhwan. Sebelum tafsir Ibnu Katsir, sebelum Ibnu Katsir itu ada, sebelumnya ada Al-Baydawi rahimahullah. Ya. Ibnu Katsir itu ulama abad 8 Hijriah, tahun 700-an, ya. Al-Baydawi sebelumnya 600-an. Nah, di masa Al-Baydawi itu Persia. Beliau ulama Syafi'iyah yang kental sekali dengan mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Ulama besar mazhab Asy'ariyah pada saat itu, Al-Baydawi di Persia. Beliau memiliki beberapa mu'allafat dalam masalah usuluddin dan usul fiqih. Kitab usul fiqih yang masyhur dan sampai sekarang masih masyhur, terutama di kalangan Asy'ariyah, Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Dan disyarah oleh banyak para ulama, di antara Al-Asnawi rahimahullah, yaitu kitab Nihayatul Usul, ya. Bahasanya bahasa usul fiqih dan bahasa kalam, agak berat memang. Ya, dan kadang-kadang referensinya ada dari situ. Dalam tafsir Anwarut Tanzil karya Imam Al-Baydawi, beliau rahimahullah mengambil dari tiga tafsir, yaitu dari Al-Kashshaf karya Az-Zamakhsyari, dan Az-Zamakhsyari itu Mu'tazilah, musuh besar Asy'ariyah. Tapi karena kitab Al-Kashshaf ini memiliki poin-poin dan hal-hal yang luar biasa secara sastra, secara balaghah, yang tidak terdapat pada kitab manapun lainnya, maka tetap kitab ini diagungkan, bahkan oleh ahlu sunnah itu sendiri. Ya gitu. Kalau dari segi sastra, juga kemudian dari kitab tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, mungkin ini yang paling ringan, tidak ada masalah insyaallah. Tapi kemudian mengambil juga dari tafsir andalan Asy'ari juga, yaitu Mafatihul Ghuyub, Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Maka Al-Baydawi rahimahullah mengambil intisari dari tiga tafsir besar ini, kemudian meringkasnya dengan seringkas-seringkas lafal seperti Jalaluddin Al-Mahalli, tapi lebih panjang jauh, menjadi kitab, ya, Anwarut Tanzil, kitab tafsir Al-Baydawi. Ketika kitab Anwarut Tanzil ini terbit, yaitu keluar di muka bumi, maka tersohornya itu luar biasa. Kitab tafsir Al-Baydawi ini diminati hampir semua kalangan di kaum muslimin ketika itu. Ya, ibaratnya tafsir Ibnu Katsir zaman sekarang. Sekarang kan semua orang tahu tafsir Ibnu Katsir, tapi enggak semua orang tahu tafsir Al-Baydawi misalnya, ya kan? Semua kalangan, tafsir Ibnu Katsir itu semua kalangan loh. Bukan hanya salafiyin aja, bahkan sebelum salafiyin orang-orang Asy'ari pakai Ibnu Katsir. Iya, maka ketika antum katakan tentang Ibnu Katsir, mereka terima. Karena Ibnu Katsir Syafi'i dan dipakai kitabnya, dipakai. Di Indonesia, ya, cetakan kitab tafsir lokal, tafsir Buya Hamka jelas. Tetapi terjemahan itu yang paling pionir, terjemahan tafsir Ibnu Katsir sejak lama sudah ada di Indonesia. Dibandingkan tafsir-tafsir lain. Kalau kita bilang tafsir As-Sa'di, As-Sa'di termasuk ulama belakangan. Itu pun Hanbali, ya. Atau pro Hanbali, yang mana Indonesia enggak begitu pakai. Bahkan orang-orang enggak kenal, sampai sekarang pun banyak yang enggak tahu. Bahkan Salafiyin sendiri enggak tahu As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di tahu enggak? Yang mana ya? Padahal bukunya sudah ada terjemahannya warna hijau, ya. Pustaka Tazkiyah. Ya. Tapi tafsir Ibnu Katsir masyhur. Sebelum tafsir Ibnu Katsir ada, itu Al-Baydawi itu ulama paling populer itu satu dunia Islam. Dengan kitab usul fikihnya Minhajul Usul dan kitab tafsir beliau rahimahullah. Maka diajarkan di seluruh madrasah di masa itu, tahun 7 abad 7 Hijriah. Ya. Sehingga penyebaran mazhab Asy'ari itu makin kental. Penafsiran versi Asy'ari makin kental, makin menyebar. Ketiga itu, ya, Nah, datanglah kemudian Ibnu Taimiyah, ya, mulai akidah Asy'ariyah di tafsir, di betul-betul ya satu persatu dipretelin nama beliau rahimahullah. Dan di antaranya kemudian datang muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ahlul hadis. Mertua beliau Jamaluddin Al-Mizzi, penulis kitab Tahdzibul Kamal yang meringkas dari kitab Al-Kamal. Al-Mizzi ini ahlul hadis, ahlu sunnah, ahlul hadis bermadzhab Syafi'i. Punya murid sekaligus mantunya yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ahlul hadis. Ahlul hadis dalam penafsiran itu rata-rata berbeda dengan penafsiran ahlul kalam. Iya. Ahlul hadis seperti Ibnu Katsir kemudian mengambil banyak faedah dari At-Tabari, meringkasnya dan menambahkannya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir kita bakal banyak menemukan berkata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini At-Tabari. Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari. Iya. Dan At-Tabari manhajnya salaf. Ibnu Katsir mengikuti itu. Ya. Kemudian mulai di kalangan Asy-Syafi'iyah yang tadinya Al-Baydawi lebih populer, mulai sekarang Ibnu Katsir lebih populer sampai sekarang. Kalau ditanya tafsir apa yang paling mendunia sekarang? Ibnu Katsir. Oh, iya. Orang teringat Ibnu Katsir ingatnya tafsir, ya enggak? Padahal beliau bukan ahli tafsir saja. Beliau ahli hadis. Ya, tapi dibandingkan kitab-kitab hadisnya, pasti kita lebih kenal kitab tafsirnya. Bahkan kita lebih kenal kitab tarikhnya dibandingkan kitab hadisnya, ya kan? Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, baik. Begitu. Nah, Imam Al-Baydawi berkata dalam menafsirkan Waja'a Rabbuka, kata Imam Al-Baydawi, hafizahullah, rahimahullah. Waja'a Rabbuka, yakni zaharat ayatuhu wa qudratuhu wa atharu qahrihi. Maksudnya Ja'a Rabbuka adalah tampak ayat-ayat kekuasaan Allah dan efek-efek ya, efek-efek kekuatan Allah Ta'ala. Lihat di sini takwilnya, ha? Yang datang bukan Rabbmu, tapi maksud Ja'a Rabbuka adalah Ja'a di sini artinya zahir, tampak ayat-ayat kekuasaan Allah. Bukan Allahnya yang datang, bukan, tapi kekuasaannya tampak. Paham di sini enggak? Ini kan kita sedang berbicara tentang hari kiamat ketika itu. Kita imani datang Rabbmu, yang datang siapa? Rabbmu Allah. Selesaikan ahlu sunnah, selesai. Enggak perlu ditanya bagaimana datangnya, apakah berjalan atau gimana. Enggak ditanya kan? Dan apalagi enggak dijawab. Enggak ditanya dan enggak dijawab. Nah, tapi bagi kalangan Asy'ariyah dipikirkan hal itu. Kalau kita bilang Rabbmu datang, jalan nantinya berarti. Mirip dong dengan makhluk. Maka di sini kita takwil ajalah. Kita tafsirkan yang datang bukan Rabbmu, tapi maknanya yang datang adalah perintah atau urusan Rabbmu, yaitu tampak ya, efek dari kemuliaan Rabbmu, tampak tanda-tanda kekuasaan Rabbmu gitu. Sekaligus dalam mazhab Asy'ari, anda tanyakan tuh ikhwan, apakah dalam mazhab Asy'ari orang-orang akan melihat Allah di hari kiamat? Ya atau tidak? Pernah anda ajarkan di sini. Antum yang udah ngaji aja enggak tahu. Ayo, lupa lagi. Ya, ya. Mazhab Asy'ari menetapkan bahwasanya mukminun akan melihat Allah. Zahirnya sama enggak dengan ahlu sunnah? Sama. Tapi hakikatnya berbeda. Enggak sama. Hakikatnya zahirnya sama-sama menetapkan mukminun melihat Allah, tetapi ya, tata cara melihat Allahnya beda. Ahlus sunnah bilang apa? ila rabbiha nazirah, yaitu melihat langsung ke Allah dengan mata kepala, melihat. Tapi di kalangan Asy'ariyah enggak. Ya mu'minun, melihat Allah tapi melihat dengan mata batin. Gimana melihat dengan mata batin itu? Enggak melihat secara hakiki kan? Enggak melihat secara real dari mata, tapi mata batin. Seperti suatu khayalan dan gambaran yang tidak ditangkap oleh indera mata, tapi bisa digapai oleh hati. Gimana itu? Wallahu a'lam. Kenapa begitu? Karena kalau bisa dilihat langsung, sama dong dengan makhluk. Ya, jadi beberapa orang ini, kaum muslimin, berusaha lari dari bayangan pikiran mereka sendiri, sambil meninggalkan zahir dari nas. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nah, berangkat juga dari itu, maka kalau misalnya dibilang datang Tuhanmu, datang berarti kelihatan datang. Jalan sama dong sama makhluk, ya kan? Ini akibat dari apa kayak gini nih? Akibat dari membayangkan bagaimana tata cara datangnya Allah. Membayangkan bagaimana kalau Allah dilihat oleh mata kepala, enggak mungkin. Ya enggak? Sebagaimana Anda melihat antum sekarang. Lah, kalau kayak gini berarti sama dong Allah dengan makhluk. Kita bilang, Ahlus Sunnah bilang, kata Rasulullah SAW, ya, nanti kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fi. Kalian dalam melihat itu tidak numpuk-numpuk, yaitu tidak kesulitan, maksudnya enggak perlu kayak gini-gini, enggak perlu. Jelas melihatnya. Kan Rasulullah udah bilang gitu. Dan melihat jelas kayak gini berarti langsung dengan mata kepala. Enggak dibilang dengan mata batin, dengan telepati, dengan enggak. Ya gitulah. Jadi ikhwan sekalian, madhab yang batil atau menyimpang, satu poin dari asas madhab tersebut menyimpang, ada satu poin dari asas agama menyimpang, itu akan bercabang ke berikutnya. Begitu juga yang kita lihat kalau sekarang-sekarang, satu poin masalah demonstrasi saja menyimpang dalam masalah itu, maka akan bercabang. Ada ulang tahun demo tertentu, ya? Hey, ada tanggal berapa sekarang? 4. Kan belum ini. 4 Desember betul. Coba. Sekarang 4 Desember. Oh, karena 12 itu tanggal hari Rabu pada kerja. Ya enggak? Ya. Tanggal berapa sebenarnya? Tanggal 2. Oh, pantas. Pas tanggal 2 hari Ahad, baru pada gajian pula. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi menyimpang di satu hal yang merupakan masalah, sebenarnya masalah prinsipil manhaj, itu nanti akan ada cabangnya, akan terbuat darinya penyimpangan-penyimpangan baru. Dari usul yang satu, dan namanya usul asas asal. Pasti ada fara' nanti. Maka berhati-hati kalau dalam masalah asal itu salah dalam masalah asal, maka jangan tanya fara'nya. Teracuni akarnya, cabangnya lihat nanti bagaimana. Ya, bakal ada inovasi tiada henti berikutnya. Ya, ada lagi nanti. Kita ini dikafirkan oleh sebagian dari, atau kita dianggap munafik oleh sebagian dari mereka yang kemarin hadir di reuni Akbar. Ya, semoga Allah berikan kita dan mereka hidayah. Begitulah. Ketika suatu agama ini atau asas manhaj itu menyimpang, maka akan banyak sekali cabang-cabangnya nanti. Mungkin awalnya enggak ketahuan, awalnya biasa, tapi seiring berjalannya waktu akan tampak tabir-tabirnya, ya. Wal malaku wa al malaika saffan saffa. Itu sudah tadi insyaallah. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ji'a yawma idzin bi jahannam. Ya. Jadi akan didatangkan pada hari tersebut jahannam. Ya, diperlihatkan, didatangkan jahannam. Tuqadu bi sab'ina alfa bi sab'ina Alfi atau alfa ini? Alfi zimam ya. Bisab'ina ha? Alfa atau alfi ikhwan. Kita baca gimana? Alfa. Alfa atau alfi? Ayah ahli nahu? Enggak tahu, belum sampai adat. Kalau misalnya alfi, berarti alfi itu apa ya i'rabnya? Mudhaf ilai. Berarti sab'un, sab'in, mudhaf gitu. Kalau gitu kenapa pada ada nun? Paham enggak? Kalau mudhaf dan mudhaf ilai, mudhafnya itu jamak seperti ada waw dan nun, maka nunnya dihapus kan? Iya. Berarti di sini baca gimana? Sab'ina alfa atau sab'ina alfu atau sab'ina alfi? Hah? Coba tanya. Nanti tanya Ustaz Sabto ya. Hari ini ada kajian enggak? Enggak ada. Oh, pulang kampung. WhatsAppin ya. Bisab'ina alfa zimamin. Gitu ya. Benar enggak? Kalau enggak benar ya udah. Coba sekarang perhatikan hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin." Laha sab'una alfa zimamin. Sab'una marfu' biasa. Alfa mansub. Bukan karena ghair munsharif. Alf itu munsharif. Ayo. Karena apa? Alf munsharif atau ghair munsharif? Ya. Sab'una alfa zimamin. Ya. Di fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Surat apa itu? Fasbir sabran jamila. Hah? Al-Haqqah. Al-Muzzammil. Min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu al-insan, bukan al-ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu fiha. Ta'rujul malaikatu. Khamsina alfasana. Kenapa begitu? Khamsina alfa. Ya. Sanatin, ya kan? Itu. Ayo, kenapa alfa? Ya. Maka di sini bacanya bisab'ina alfa zimamin. Jadi pada hari itu neraka jahanam didatangkan, ia mempunyai zimam itu, artinya kekang. Tali kekang. 70,000 tali kekang. Kullu zimamin bi'aidi sab'ina alfa malakin. Nah, setiap tali kekang itu ditarik di tangan oleh siapa? 70,000 malaikat Allah musta'an. Laha zafirun wa taghidhun. Taghidh ini fi'il atau ghaidh, benar. Taghayyudh bukan taghidh. Bacanya salah ana. Tadi antum bacanya gimana, Syekh? Taghidh. Tapi kalau taghidh fi'il mudhari', benar. Taghidh. Takadu tamayyazu minal ghaidh, itu masdar. Ghaidh. Zafir itu saut syadid. Zafir itu saut syadid, suara yang keras, itu zafir. Adapun di sini bacanya taghayyudh. Ya. Kalau bacanya taghayyudh itu bisa, itu fi'il mudhari'. Ya. Taghayyudh masdar taghayyadha artinya gemetar gram. Takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu tamayyazu yaitu takadu tatamayyazu. Hampir saja itu gemeretak gitu, hancur disebabkan geraman yang luar biasa keras. Yauma idzin badal min idza wa jawabuha yatadzakkarul insan. Pada hari itu al-insan akan mengingat. Al-insan di sini ditakhsis oleh beliau tafsirannya ay al-kafir. Al-insan al-kafir. Ma farrata fihi, yaitu hal-hal yang telah diremehkan selama ini. Jadi ifrat itu berlebihan, tafrid meremehkan. Wa anna lahu dzikra, dan anna di sini istifham. Ya, yaitu istifham bima'na nafi, pertanyaan dengan maksud menafikan, yaitu apalah gunanya, ya, apalah gunanya buat dia mengingat masa lalunya. Ai la yanfa'uhu tadhakkuruhu dhalika. Ya. A'udzu billah. Yaqulu ma'a tadhakkurihi, pada dia berkata bersama selagi mengingat masa lalunya yang mungkin enak sekali di dunia ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya di sini litanbih, untuk memberikan tanbih. Wahai duhai. Ya. Laitani, sekiranya saya, seandainya saya, qaddamtu li hayati. Sekiranya saya telah melakukan sesuatu demi kehidupan saya. Ya, mengerjakan kebaikan li hayati, untuk kehidupan saya yang at-tayyibah fil akhirah aw waqta hayati fid dunya. Dua tafsiran. Li hayati, seandainya saya melakukan kebaikan dan beriman, li hayati, demi kehidupan saya di akhirat, atau maknanya seandainya saya melakukan kebaikan dan beriman waqta hayati fid dunya, selagi saya waktu itu hidup di dunia, pada nyesel. Ya, pada nyesel. Ya, begitu. Ya. Itu yang bisa kita insyaAllah pahami atau pelajari dari tafsir Al-Jalalain pagi ini. Ya. Baik, kita cukup sampai situ aja untuk tafsir Jalalain. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira.